karantau urang bukan untuk bagatang hati, bukan untuk bagatang hati. Tapi marubah untuknya diri, usi di badan tak kunjung hilang. Di kampung susah mengkoden bajalan. Oi adik sayang, nenden tinggalkan, doakan udah tiap sumbayan. Kok nyampang tarang, jalan di rantang, jalan di kampung, nenden jalan juang. Usah rusuhkan, usah capek, kini berpisah, bisa saja jalan. Dan hanya matong, usah jatuhkan. Najam taibo, hati bajalan. Najam taibo, hati bajalan. Karantau urang bukan untuk bagatang hati, bukan untuk bagatang hati. Tapi marubah untuknya diri, usi di badan tak kunjung hilang. Di kampung susah mengkoden bajalan. Oi adik sayang, nenden tinggalkan, doakan udah tiap sumbayan. Kok nyampang tarang, jalan di rantang, jalan di kampung, nenden jalan. Usah capekan, kini berpisah, bisa saja jalan. Dan hanya mato, usah jatuhkan. Najam taibo, hati bajalan. Najam taibo, hati bajalan.